Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bayadihillah fala mudillalah wa bayudalil fala hadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-66 sampai yang ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul insan, dan manusia itu berkata, aida ma mittu la saufa ukhraju hayya. Apakah jika saya telah mati, saya akan dikeluarkan kembali dalam keadaan hidup? Awala yadhkurul insanu, tidakkah manusia itu ingat, anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a, bahwa sungguhnya kami mampu menciptakannya sebelum dia menjadi sesuatu. Qala Sa'di rahimahullah, al-muradu bil-insani hahuna kullu munkirin lil-ba'thi mustab'idin liwuku'ihi fayakulu mustafhiman ala wajin naf'i wal-inadi wal-kufri aida ma mitu lasawfa uhraju hayya. Ai kaifa yu'idani Allahu hayya ba'dal maut wa ba'da ma kuntu ramiman hadha la yakunu wa la yatasawwar wa hadha bi hasabi aqlihi al-fasidi wa maqsadihi as-sayyi wa inadihi li rasulillahi wa kutubihi falau nadara adana nadarin wa ta'ammala adna ta'ammulin la ra'a istib'adahu lil ba'thi fi ghayati sakhafah. Wa li hadha dhakara ta'ala burhanan qati'an wa dalilan wadhiha. Ya'rifuhu kullu ahadin ala imkanil ba'thi. Faqala, awala yadhkurul insanu, anna khalaqnahu min qablu walam yaku syai'a. Thank you. Ay awala yalfitu nadharuhu wastadkuru halatahu al-ula wa anna allaha khalaqahu awwala marratin wa lam yaku shay'a faman qadara ala khalqihi minal adami wa lam yaku shay'a ma madkura alaysa biqadir ala insa'i ba'dama tamazzaqo wa jama'ahu ba'dama tafarraqo wa hadha kaqulihi wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa fi qawlihi awala yadhkurul insan da'watun linnadar bidalil al-aqli bi al-tafi khitabin wa ana inkara man ankara dhalik mabniyun ala ghaflatin minhu an hadhihi al-ula wa illa falau tadhakkaraha wa ahdharaha fi dhihnihi lam yunkir dhalik. Yang dimaksud dengan manusia dalam ayat ini adalah setiap orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, yang merasa mustahil terjadinya hari kebangkitan itu. Dia berkata pertanyaannya, tapi tujuannya ialah menafikan, menentang dan mengkufurinya. Apakah saya kalau sudah mati kemudian akan dikeluarkan lagi dalam keadaan hidup? Bagaimana mungkin Allah Ta'ala mengembalikan saya hidup kembali setelah mati, setelah saya menjadi tulang yang sudah remuk? Ini tidak mungkin terjadi dan tidak akan mungkin terwujud. Ucapan ini berdasarkan akalnya yang rusak dan tujuannya yang jelek, serta penentangannya terhadap Rasul-Rasul Allah dan kitab-kitabnya. Seandainya orang itu mau melihat walaupun dengan penglihatan yang rendah, mau memikirkan walaupun dengan cara berpikir yang paling rendah, dia akan melihat bahwa anggapan dia mustahil terjadi hari kebangkitan adalah kebodohan yang sangat terlalu sahofa. Kebodohan. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala menyebutkan bukti yang mantap, dalil yang jelas, yang bisa diketahui oleh setiap orang bahwa kebangkitan itu mungkin terjadi. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah manusia ingat bahwa kami telah menciptakan dia sebelumnya tidak berbentuk apapun? Artinya, tidakkah dia melihat, mengingat keadaannya pada awal penciptaan, bahwa Allah Ta'ala menciptakan dia pertama kali dalam keadaan tidak berwujud apa-apa? Maka yang mampu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada, yang tidak ada wujudnya, tidak ada penyebutan apapun sebelumnya, tidakkah lebih mampu lagi untuk menciptakannya lagi setelah terkoyak-koyak, mengumpulkannya lagi setelah terpecah belah? Hal ini sama dengan firman Allah Ta'ala, Dialah Allah yang menciptakan makhluk dari tidak ada, kemudian mengembalikannya lagi, dan yang ini lebih mudah baginya. Di dalam firman Allah Ta'ala, awal ayat kurun insan, terdapat seruan untuk meninjau suatu permasalahan dengan dalil akal, dengan perintah yang sangat lembut. Dan ayat ini juga menunjukkan pengingkaran orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu, dasarnya adalah lalai dari penciptaannya yang pertama. Kalau bukan karena ini, seandainya dia mau mengingatnya, mau menggunakan pikirannya, pasti dia tidak akan mengingkari adanya kebangkitan. Ayat berikutnya. Fawarabbika. Maka sungguh demi Rabbmu. Lanahsurannahum wasyayatina. Sungguh kami akan mengumpulkan mereka semua bersama dengan setan-setan. Thumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiyya. Kemudian kami datangkan mereka semua di sekitar neraka jahannam dalam keadaan mereka tersungkur di atas lutut-lutut mereka. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asaddu 'ala ar-rahman itiyah. Kemudian kami cabut dari setiap kelompok mana dari mereka yang paling keras kedurhakaannya terhadap Allah yang Maha Rahman. Thumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha sidiyya. Kemudian kami sungguh lebih tahu siapa dari mereka yang paling layak untuk masuk ke dalam neraka jahannam. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih. Aqsamallahu ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin bi rububiyyatihi. La yahsuranna haula'il munkirina lil ba'ts hum wa syayatinuhum fa yajma'uhum li miqati yawmin ma'lum thumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiyya ay jathina 'ala raqbihim min siddatil ahwali wa kasratiz zilzali wa kasratiz zilzali wa fadha'atil ahwali muntadirina li hukmil kabiril mutta'ali wa lihada dhakara hukmahu fihim faqala thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asaddu 'ala ar-rahmani itiyya ay thumma lananzi'anna min kulli ta'ifatin wa firqatin min adh-dhalimina al-mustarikina fi adh-dhulmi wal kufri wal utuwi asadduhum utuwa. Wa a'dhamuhum dhulma wa akbaruhum kufra fa yuqaddimuhum ila al-adab thumma hakada yuqaddimuhum ila al-adab al-aghladu isma wal-aghlad wa hum fi tilkal hal mutala'inuna yal'unu ba'dhum ba'dha wa yaqul ukhrahum li'ulahum Rabbana ha'ulai yabluna fa'atihim adaban di'fan minan nar. Qala likullin di'fun walakin la ya'lamun. Wa qalat ulahum li'ukhrahum fama kana lahum alaina min fadl. Wa kullu hadha tabi' li adli wa hikmatih wa ilmil wasi'. Wa lihada qala thumma lanahnu a'lamu billadina hum awla biha siliya. Ay alimna, ay ilmuna muhitun biman huwa awla siliya binar. Qad alimnahum wa alimna amalahum wastihqaqaha wa qistaha min al-adab. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam keadaan Allah adalah yang paling benar ucapannya. Allah bersumpah dengan rububiyahnya. Sungguh Allah akan mengumpulkan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu, mereka dan setan-setan mereka. Allah akan mengumpulkan mereka di tempat, di suatu hari yang telah diketahui. Kemudian kami sungguh akan mendatangkan mereka di sekitar neraka Jahannam dalam keadaan berlutut, yakni mereka berada di atas lutut mereka, karena keadaan yang sangat dahsyat, kegoncangan yang sangat parah, dan keadaan yang sangat mencekam. Mereka semuanya menunggu hukum dan keputusan Allah yang maha besar, lagi maha tinggi. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala menyebutkan hukum dan keputusannya untuk mereka. Allah berfirman, sungguh kami akan mencabut setiap golongan dari mereka, siapa yang lebih parah kedurhakaannya terhadap Allah yang Maha Rahman. Artinya, sungguh kami akan mencabut dari setiap kelompok zalim yang bekerja sama dalam kedoliman, dalam kekufuran, dan kedurhakaan. Siapa yang paling durhaka? Siapa yang paling besar kedolimannya? Siapa yang paling besar kekufurannya? Maka Allah akan mendahulukan mereka untuk dilemparkan ke dalam azab. Kemudian demikian seterusnya. Allah mendahulukan untuk melempar ke dalam azab yang paling keras dosanya, yang paling keras, kemudian yang paling keras. Dalam keadaan mereka saling melaknat, sebagian mereka melaknat sebagian yang lain, orang-orang yang belakangan melaknat orang-orang yang dulu. Ya Allah Rabb kami, mereka lah yang menyesatkan kami. Datangkan untuk mereka azab yang berlipat ganda dari neraka. Maka Allah berfirman, semuanya akan dapat azab yang berlipat ganda, akan tapi kalian tidak mengetahuinya. Maka yang pertama berkata kepada yang terakhir, sekarang tidak lebih utama daripada kami. Semuanya ini mengikuti keadilan Allah, mengikuti hikmah Allah, mengikuti ilmu Allah yang maha luas. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, kemudian sungguh kami adalah yang paling tahu siapa dari mereka yang paling layak untuk masuk ke dalam neraka Jahannam. Artinya ilmu kami meliputi siapa yang paling layak masuk neraka. Sungguh kami tahu siapa mereka, kami tahu amalan-amalan mereka, hak-hak mereka, dan bagian mereka dari azab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qala Sa'di rahimallah, al-murad bil insani hahuna kullu mungkirin bil ba'thi mustab'idin diwuku'i. Yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat ini adalah setiap orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan merasa mustahil hal itu terjadi. Nah, ya tidak semua manusia ya, tapi hanya untuk mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Asalnya, anna man angkara al-ba'tha fahuwa fi ghayatis sakhafah. Anna man angkara al-ba'tha fahuwa fi ghayatis sakhafah. Bahwa orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, maka dia berada di atas puncak kebodohan. Sakhofa itu bodoh, tolol, ya. Nah. Al-Faidatu Ats-Tsalitsah. Qala As-Sa'di rahimahutaala fi tafsir wa fi qawlihi awala yadhkurul insanu da'watun lin nadhar bid dalil al-aqli bi al-tafi khitabin wa anna inkara man ankara dhalik mabniun ala ghaflati minhu an halil ula. Wa illa falau tadakkaraha wa ahdaraha fi dhihnihi lam yungkir dhalik. Berkata As-Sa'di rahimah ta'ala dalam tafsirnya mengenai firman Allah ta'ala, awala yadhkurul insan, tidakkah manusia itu mau ingat. Di sini terdapat ajakan untuk meninjau suatu perkara dengan dalil akal. Dengan ucapan yang paling lembut. Dan juga menunjukkan bahwa orang yang mengingkari dasarnya adalah lalai dari keadaan penciptaannya yang pertama. Seandainya manusia itu mau mengingat sedikit saja, mau menggunakan pikirannya sedikit saja, dia tidak akan mengingkari adanya kebangkitan. Karena Allah Ta'ala mampu menciptakan mereka dalam keadaan tidak ada apa-apa sebelumnya, kemudian diciptakan menjadi manusia. Maka kalau sekedar mengembalikan yang mati kemudian menghidupkannya lagi dalam keadaan sudah ada bekas-bekasnya, ya itu lebih apa ini, mudah. Gak ada apa-apanya, langsung jadi sesuatu yang berwujud sempurna seperti manusia. Itu Allah mampu. Padahal sebelumnya gak ada apa-apanya. Nah ini, ada bekas-bekas tulangnya. Dan yang tersier, tulang ekor. Menurut riwayat yang sahih, semua tubuh manusia yang ada dalam kubur itu akan hancur. Kecuali tulang ekornya. Dari situlah Allah membangkitkan mereka. Dari kiamat itu. Berarti kan masih ada peninggalan tulang ekor ya. Kemudian diwujudkan lagi. Itu kan lebih mudah daripada sebelumnya gak ada apa-apanya. Ya kan? Nah, coba kalau mikir sedikit saja. Mereka tidak akan mengingkari adanya kebangkitan. Ya karena mereka gak mau mikir. Males mikir. Dan memang intinya ialah menentang. Maka mereka pun mengingkarinya. Sehingga dikatakan, fi ghayatis sakhafah, berada di puncak kebodohan. Nah, al-fa'idah itu? Arabiyah. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Fawa rabbika lanahsu'annahum yakni al-mukadzibina bil-ba'thi. Yakni al-mukadzibina bil ba'si wasyayatina ay ma'asyayatini wasyayatina ay ma'asyayatini wadhalika Anna kulla kafirin yuhsyar ma'a syaitanihi fi silsilatin. Nah, berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, fawa rabbika lanasu'annahum. Maka sungguh demi Rabbmu, kami akan mengumpulkan mereka. Yakni al-mukadzibina bil-ba'zi. Yakni kami mengumpulkan orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan. Wasyayatina, ay ma'asyayatin. Bersama dengan setan-setan mereka. Wadhalika, anna kulla kafir yuhsyaru ma'asyaitani fi silsilatin. Yang demikian itu menjelaskan bahwa setiap orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan akan dikumpulkan bersama dengan syaitan yang membisik-bisikinya. Dirantai jadi satu. Orang kafir sama syaitannya dirantai. Kafir sama syaitannya ya. Syaitan-syaitan yang menyesatkannya dirantai bersama masing-masing orang kafir. Kemudian dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Nah. Gandengan. Sama setonnya. Nah. Dibelenggu pakai rantai. Al-Fa'idah itu. Al-Khamisah. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsiri. Thumma lanuhdirannahum hawla jahannam. Thumma lanuhdirannahum hawla jahannam. Qala muqatil ay fi jahannam. Qala muqatil ay fi jahannam. Wadhalika anna haula syai'i yajuzu an yakuna dahilahu. Wadhalika anna haula syai'i yajuzu an yakuna dahilahu. Taqul jalasal qawmu hawlal bayti. Jalasal qawmu hawlal bayti. Ida jalasu dahilahu mutifina bihi. Ida jalasu dahilahu mutifina bihi. Pakai tok. Mutifina bihi. Waqilah yajustuna. Pakai sa. Yajustuna haulaha qabla ayat huluha. Waqila yajusuna haulaha qabla ayat huluha. Berkata Ibnu Jauzi rahmatullah dalam tafsirnya, kemudian kami menghadirkan mereka semua, yakni orang kafir dan setannya yang dirantai bersama-sama mereka. Kami hadirkan mereka semua di sekitar jahannam. Berkata Muqatil, arti di sekitar jahannam ialah di dalam neraka jahannam. Masuk ya. Nah, alasannya bahwa sekitar sesuatu itu maknanya ialah dalam sesuatu tadi. Nah, di sekitar sesuatu maksudnya di dalam sesuatu tadi. Contoh, jalasal qaumu haulal bait. Kaum itu duduk di sekitar rumah. Artinya ialah mereka duduk di dalam rumah, mengelilingi daerah yang ada dalam rumah itu. Tapi ada juga yang berpendapat, ya justuna haulaha qabla ayat huluha. Orang-orang kafir dan setan-setan yang dirantai bersamanya itu, mereka berlutut di sekitar neraka jahannam sebelum masuk ke dalam neraka jahannam. Nah, nampaknya kalau kita baca penjelasan As-Sa'di di dalam tafsirnya, beliau mengikuti pendapat yang kedua ini. Nah, al-fa'idah itu as-sadisah, fa'idah yang keenam. Anna Allah Ta'ala yuqaddimu asadda ta'ifatin kufran ala rahmani ilal azabi. Thumma asyaddu fal asyaddu. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendahulukan kelompok yang paling keras kekufurannya terhadap Allah yang Maha Rahman untuk masuk ke dalam neraka atau azab. Kemudian yang paling keras, kemudian yang paling keras lagi, ya. Nah, jadi setelah mereka semuanya kumpul di sekitar neraka Jahannam, maka Allah kemudian mengambil yang paling kafir, yang paling menentang untuk dilempar ke dalam neraka Jahannam terlebih dahulu. Kemudian level berikutnya, ya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Al-fa'idatu as-sabi'ah. Annallaha ta'ala a'lam biman huwa awla sidiyan bin nar. Annallaha a'lam biman huwa awla sidiyan bin nar. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu siapa orang yang paling berhak masuk neraka. Nah, walihada qala thumma lanahnu a'lamu billadina hum awla biha siliya. Kemudian sungguh kamilah yang lebih tahu siapa orang-orang yang paling berhak masuk dalam neraka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, keluarga kita dan hande tolak kita dari azab neraka Jahannam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.